Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا جماعة صلاة مغرب yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang terus ia berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, kembali mempertemukan kita di tempat yang kita cintai ini, dalam rangka bersama-sama kita menjalankan ibadah demi ibadah, salat maghrib, begitu pula menunggu datangnya salatul isya, dengan melaksanakan perkara yang biiznillahi ta'ala akan bermanfaat untuk diri-diri kita, yaitu kita membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, membaca hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dan membaca penjelasan para ulama tentangnya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amalan saleh yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, memberikan tambahan kualitas pada iman-iman kita, dan membuahkan amalan, di mana amalan tadi pula akan meningkatkan kualitas iman dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, masih dalam pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah, kita telah selesai dari pembahasan dosa besar yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala, mempersekutukan Allah Jalla wa'ala adalah sejelek-jelek dosa yang dengannya Allah Jalla wa'ala dimaksiati. Kesyirikan adalah suatu yang akan mendatangkan akibat buruk pada seseorang secara pribadi atau pada sebuah kaum secara menyeluruh, memberikan akibat buruk kepada mereka di dunia dan di akhirat, dan sebaliknya. Tauhid kepada Allah, mengesakan Allah Jalla wa'ala, tidak menduakannya dengan sesuatu apapun, menyembah Allah semata, mempersembahkan ibadah hanya kepadanya, inilah tauhid, akan mendatangkan kebaikan pada seorang hamba secara pribadi, dan mendatangkan kebaikan pada suatu kaum dan sebuah umat secara menyeluruh, manakala tauhid ini dilaksanakan sebelumnya, manakala tauhid ini dipelajari, tauhid ini diajarkan, didakwahkan, dan berusaha untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid adalah sebab yang akan datang dengannya kebaikan pada sebuah umat. Tauhid, menghindari kesyirikan, adalah kunci untuk kaum muslimin mendapatkan kembali kemuliaannya, mendapatkan kembali kemenangan yang telah diraih oleh para pendahulu mereka. Tauhid adalah kunci untuk umat Islam dapat kembali bangkit dari keterpurukan, dapat kembali mendapatkan kemuliaan dan menghilangkan kehinaan dari diri-diri mereka. Tauhid adalah kunci untuk kita menang. Dan sebaliknya, kesyirikan adalah sebab terbesar yang akan menyebabkan kita kalah. Dalam surah An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-55, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita akan mendapatkan kembali kemenangan setelah kita tertindas. Bagaimana kita akan kembali meraih kemuliaan setelah kita dihinakan oleh musuh-musuh kita. Baik, sebagaimana saya katakan di awal, ini akan diberikan kepada masing-masing pribadi muslim, atau diberikan kepada suatu kaum atau umat secara menyeluruh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhir tabalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Allah berjanji kepada mereka, orang-orang yang mau beriman, dan sebesar-besar iman adalah tauhid dalam kalbu. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beramal soleh, dan semua amalan soleh tidak akan didapatkan balasannya, pahalanya, kebaikannya kecuali dengan dilandasi tauhid. Allah berjanji kepada mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan jadikan khalifah di antara mereka sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah pada orang-orang sebelum mereka. Walayumakkinanna lahum dinahum alladzir tadallahum, dan Allah akan memenangkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Allah akan menangkan agama Islam. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan menggantikan rasa takut yang menyelimuti mereka dengan rasa aman. Tiga janji Allah akan janjikan untuk diberikan kepada mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah akan menangkan agama mereka, yakni agama Islam, dan Allah akan tunjuk khalifah, pemimpin yang adil di tengah-tengah mereka untuk memimpin negeri-negeri mereka. Dan Allah berjanji akan mengganti rasa takut, rasa tidak aman, rasa genting yang ada pada kalbu-kalbu mereka. Allah ganti dengan rasa aman, tentram, hidup nyaman dan bahagia. Tiga perkara ini Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang disebutkan di ayat setelahnya, makna daripada iman dan amal soleh yang terbesar adalah ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Mereka beribadah kepadaku semata, dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Tauhid. Tatkala mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak menduakan Allah dalam ibadah, mereka tidak menyeru selain Allah dalam doa-doa mereka, tidak menyeru selain Allah dalam istighatha-istighatha mereka. Mereka tidak panggil selain Allah di saat mereka mudah maupun di saat mereka susah dalam doa-doa mereka. Maka Allah berjanji akan memberikan kepada umat yang seperti ini gambarannya kemenangan setelah mereka mendapatkan kekalahan. Allah akan berikan kepada mereka kemuliaan setelah mereka dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Lihatlah ma'asyiral muslimin, bagaimana umat Islam di masa dahulu tatkala istiqamah memegang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka kokoh di dalamnya, mentauhidkan Allah jalla wa ala dengan kemurnian yang betul-betul murni, dan mereka menjauhi kesyirikan dengan sejauh-jauhnya. Lihatlah pasukan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, lihatlah pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dengan dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid, berhasil menaklukkan negara-negara kafir menjadi negara-negara Islam yang aman, tentram, berbahagia orang-orang yang hidup di dalamnya, entah muslimnya atau nasraninya, entah muslimnya atau non-muslimnya. Berhasil dibuka negeri-negeri tersebut, bahkan kerajaan-kerajaan besar bisa hancur di tangan kaum muslimin tatkala kaum muslimin jujur di dalam beribadah kepada Allah jalla wa ala. Tauhid mereka ajarkan, tauhid mereka lestarikan, tauhid mereka amalkan, dan segala bentuk kesyirikan mereka jauhi sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah kunci kemenangan umat Islam. Umat Islam akan kembali jaya meraih apa yang hilang dari tangan mereka. Kaum muslimin akan kembali menang, membalas kekalahan yang mereka dapatkan, kekalahan demi kekalahan. Kaum muslimin akan mendapatkan itu semua tatkala kaum muslimin seluruhnya jujur di dalam beragama kepada Allah jalla wa ala, memenangkan tauhid dan menghilangkan semua bentuk praktek kesyirikan. Sebagaimana hal ini adalah keadaan pasukannya Umar bin Khattab dengan pimpinan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhuma, pasukan-pasukan kaum muslimin ahli tauhid yang jauh dari kesyirikan berperang untuk meninggikan kalimatullah la ilaha illallah. Berperang bukan karena kaumiyah, bukan karena asabiyah, bukan karena fanatik golongan, bukan karena fanatik ini dan itu. Mereka Umar bin Khattab dan pasukan-pasukan kaum muslimin yang ada di masanya berperang untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah tinggi dan menang di atas muka bumi ini. Maka Allah memberikan kemenangan mereka kepada mereka dengan kemenangan yang mutlak. Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semisal ini duduknya kita di majelis-majelis ilmu, kita mempelajari tauhid, kita mempelajari macam-macam kesyirikan untuk kita jauhi, kita pelajari macam-macam tauhid untuk kita praktekkan. Ini adalah sebuah perjuangan untuk kita kembali mendapatkan kemenangan. Kita kembali mendapatkan apa yang hilang dari tangan kita kaum muslimin. Ini adalah kunci untuk kita meraih kembali kejayaan Islam setelah Islam ditindas, setelah Islam dizalimi, setelah Islam dipandang sebelah mata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tauhid sekali lagi adalah perkara yang besar, perkara yang tidak boleh diremehkan oleh kita. Tauhid adalah sebuah kunci untuk kita meraih kemenangan. Begitu pula sebaliknya kesyirikan. Kesyirikan bukan sesuatu yang kecil, Tatkala kita mendapati sebuah pelajaran, ini syirik, itu syirik, jangan remehkan, jangan sampai ada terucap dari lisan kita, apa itu, sedikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Jangan seperti itu, lihat apa yang disampaikan, apa hujahnya. Kalau memang nyata bahwasanya ini syirik, itu syirik, jauhi, jangan remehkan syirik, jelek syirik. Jangan sampai kita ada sedikit rasa enggak suka. Wah, dikit-dikit bahas syirik, dikit-dikit syirik, ini syirik. Ya, kalau orangnya yang membahas rampangan, ya oke. Silakan jauhi majelis-majelis yang membahas syirik, tapi keserampangan. Tapi kalau orang yang membahas tauhid, membahas syirik, ini syirik, itu syirik, disebut oleh dia, disebutkan dalilnya, ini syirik karena Rasulullah SAW berfirman semisal ini, ini syirik karena Allah Subhanahu wa taala berfirman semisal ini, maka terima dan waspada dari macam kesyirikan tersebut. Jangan sampai kita terjatuh dalam dosa yang paling besar dalam kondisi kita menyangka kita sedang berbuat baik. Dalam kondisi kita menyangka kita sedang berbuat amal soleh. Hati-hati kita semuanya, ma'asyiral muslimin, dari terpedaya dengan makar-makar syaitan, terjatuh dalam kesyirikan dosa besar yang paling besar, dalam kondisi kita tidak menyadari bahwasanya kita sedang berbuat keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya ini adalah qatlun nafs. Membunuh jiwa yang haram untuk ditumpahkan darahnya. Dan telah saya singgung di pertemuan sebelumnya bahwasanya membunuh jiwa di sini adalah dosa besar, dan bukan hanya membunuh seorang muslim saja, tapi termasuk dosa besar pula tatkala seorang membunuh kafir yang tidak boleh dia bunuh. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya qatlun nafas, membunuh jiwa, yang dimaksud sebagai dosa besar kedua adalah satu, membunuh jiwa seorang muslim yang tidak halal darahnya. Yang kedua, membunuh seorang kafir mu'ahad. Kafir yang terjalin perjanjian damai antara kita dengan mereka. Tiga, membunuh kafir zimmi, atau yang disebutkan dalam sebagian istilah dengan kafir musta'man, yaitu kafir yang diberikan jaminan aman oleh negara atau oleh pribadi muslim. Ini juga tidak boleh dibunuh. Di mana asalnya kafir zimmi atau kafir musta'man berasal dari kafir harbi, kafir yang boleh kita bunuh karena sedang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Namun tatkala kafir harbi masuk ke daerah muslimin dengan mendapatkan jaminan aman dari negara, mendapatkan jaminan aman dari salah satu kaum muslimin, maka ini kategorinya adalah kafir zimmi atau kafir musta'man. Tidak boleh dibunuh. Tatkala seorang membunuhnya, dia terjatuh dalam dosa besar. Kemudian yang keempat, qatlun nafas juga di sini mencangkup termasuk dosa besar membunuh jiwa adalah membunuh jiwa al-muwatinin alladzina la ilaqata lahum bil qital, membunuh orang-orang sipil yang tidak ada kaitan mereka dengan peperangan yang sedang terjadi antara kita dengan kafir harbi. Yeah. Kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Allah mengatakan, bunuhlah mereka di mana kalian mendapati mereka. Ini maksudnya kafir harbi. Kafir yang sedang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Nah, namun di antara mereka kafir-kafir harbi ada orang-orang yang la ilaqata lahum bil qital, enggak ada kaitannya dengan peperangan sama sekali. Seperti asyuyukh, orang-orang tua. Orang-orang tua, orang-orang jompo, enggak ada kaitannya mereka dengan peperangan. Ini enggak boleh dibunuh. Atau an-nisa, wanita-wanita. Begitu pula al-atfal, anak-anak kecil. Bahkan disebutkan dalam sebagian pendapat, mengambil dari sebagian riwayat, adalah ar-ruhban, ahli-ahli ibadah di tempat ibadahnya Nasrani atau di tempat ibadahnya Yahudi, yang mereka enggak ada kaitannya dengan perang. Yang semisal ini tidak boleh dibunuh. Ini sipil-sipil yang enggak ada kaitannya dengan perang. Nah, kalau sipil-sipil yang ada kaitannya dengan perang, mereka tidak berangkat ke medan perang, tapi mereka mentahtit, mengatur strategi dari luar. Dari luar medan peperangan, mereka bertugas memasok senjata, kemudian mereka bertugas memasak, mereka bertugas apa, mengobati dan yang lainnya. Ada kaitannya mereka dengan perang, kafir harbi yang semisal ini, maka boleh dibunuh. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan perang, lah, tidak boleh dibunuh. Yang membunuhnya, maka terjatuh dalam dosa besar, qatlun nafas. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, termasuk daripada membunuh jiwa adalah membunuh diri sendiri. Ini juga dosa besar. Membunuh diri sendiri, bunuh diri. Nah, ini juga dosa besar yang terancam dengan ancaman yang mengerikan, sebagaimana nanti akan kita bahas pada babnya. Barakallahu fikum. Itu semuanya membunuh kategori-kategori yang disebutkan di atas, termasuk dalam qatlun nafas, dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang harus betul-betul kita waspadai, jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Yang pertama, membunuh seorang muslim tanpa hak. Membunuh seorang muslim yang tidak boleh dibunuh, yang haram darahnya untuk ditumpahkan. Inilah yang akan disebutkan oleh penulis terlebih dahulu, dalil-dalil tentang keharamannya, dalil-dalil tentang tidak bolehnya membunuh seorang muslim yang tidak halal untuk dibunuh. Catatannya, tidak boleh, yang tidak boleh untuk dibunuh, karena ada muslim-muslim yang boleh dibunuh. Tentunya yang ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang ditetapkan oleh syariat, itu hukumannya dibunuh. Ya, seperti muslim yang membunuh orang lain, maka dalam syariat Islam, muslim yang semisal ini hukumannya adalah qisas, dia dibunuh lagi. Atau pezina yang sudah menikah, maka hukumnya dirajam sampai mati. Ini kan berarti muslim yang boleh ditumpahkan darahnya, namun yang bertugas untuk ini adalah penguasa, bukan rakyat. Baik. Membunuh muslim yang tidak halal darahnya adalah sebuah kekejian, sebuah perbuatan permusuhan, sebuah dosa besar yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam pelakunya dengan neraka, bahkan dalam beberapa ayat disebutkan dengan kekekalan. Pelakunya akan termurkai dan pelakunya akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini atau dosa ini disebutkan dalil akan keharamannya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93. Allah berfirman, qala ta'ala Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, ya sengaja menumpahkan darah seorang mukmin, maka balasannya fajaza'uhu jahannam, maka balasan yang akan dia dapatkan adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan mempersiapkan untuknya azab yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat ini tergambar oleh kita bagaimana mengerikannya dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Allah ancam mereka, orang-orang yang menumpahkan darah kaum muslimin, yang membunuh mereka kaum mukminin. Allah akan balas mereka dengan neraka jahanam, di mana jahanam adalah sejelek-jelek neraka. Karena neraka itu rudab, neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah, dan yang paling bawahnya adalah yang paling keras siksanya. Dan paling bawah neraka adalah neraka jahanam, neraka yang paling mengerikan, neraka yang paling menyiksa pelakunya. Ada yang disiksa dengan rasa panas yang tidak tergambarkan bagaimana panasnya, dan ada yang tersiksa dengan dingin yang tidak tergambarkan bagaimana dinginnya. Ada yang diazab dengan makanan-makanan yang mengerikan semisal duri, dan ada yang diazab dengan minuman-minuman yang mengerikan semisal nanah. Itu semuanya adalah azab-azab yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala di neraka yang paling jelek, yaitu neraka jahannam, neraka yang paling menyiksa. Dan mereka orang-orang yang membunuh kaum muslimin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahannam. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengatakan khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah katakan di dalam ayat ini bahwasanya para pembunuh mereka kekal di dalam neraka. Namun tentunya kita perlu untuk memadukan antara dalil yang menyatakan pembunuh kekal di dalam neraka dengan dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang bertaubat, mereka tidak masuk ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya. Sehingga ma'asyiral muslimin, ancaman yang semisal ini, ancaman kekekalan di dalam neraka bagi orang-orang yang melakukan dosa yang tidak sampai kepada derajat kekufuran, maka dimaknai kekalnya itu dengan waktu yang lama, bukan kekal selama-lamanya seperti kekalnya orang-orang kafir. Karena dosa membunuh ini tidak sampai derajat kafir, tidak sampai derajat kekufuran. Orang yang membunuh dia masih mukmin, tapi mukmin yang naqisul iman, orang mukmin yang sangat kurang imannya. Dan orang yang membunuh dalam keadaan dia bertauhid, membunuh dalam keadaan dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa yang begitu besar yang menyebabkan dirinya akan berdiam di neraka dalam waktu dan jangka yang begitu lama. Ini maksudnya khalidan fiha, kekal mereka di dalamnya, mereka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Tidak seperti kekalnya orang-orang kafir yang memang mereka tidak akan keluar dari neraka itu. Kalau para pembunuh, mereka masih punya iman, masih punya tauhid, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Namun setelah selesai balasan yang Allah berikan kepada mereka disebabkan dosa membunuh mereka dan dosa-dosa yang lainnya, setelah Allah sterilkan dengan azab neraka, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surga, karena surga adalah tempatnya orang-orang yang beriman. Ini tidak seperti pemahamannya orang-orang khawarij, ya, orang-orang ekstremis, para teroris yang berbagai macam ragam nama-namanya di Indonesia atau di luar Indonesia. Kalau mereka khawarij, mengatakan pelaku pembunuhan adalah kafir. Dan kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Adapun ahlus sunnati wal jamaah menyatakan tidak. Orang-orang yang membunuh tidak sampai kepada perbuatan kekufuran. Namun mereka telah melanggar sebuah dosa yang amat sangat besar, yang akan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam neraka dalam waktu dan jangka yang sangat lama. Dan inilah maksud daripada khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaih, Allah akan murka kepada mereka. Kalau orang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jauh dari masuk ke dalam surga, atau lama dia akan masuk surganya. Dia akan tertahan, karena seorang hamba masuk neraka itu dengan rahmat, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang darinya. Adapun orang yang dimurkai oleh Allah, berarti dia adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah, dan orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah jauh darinya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Wala'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa'a'adda lahu 'adzaban 'adzima, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang besar. Ini dalil pertama yang menunjukkan kepada kita keharaman dosa membunuh mukmin dengan sengaja. Nah, dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah surah Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan yang lain bersama dengan doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa, wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina, inilah orang-orang yang beriman, tidak berbuat syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, dan siapapun yang melakukan tiga dosa di atas atau salah satunya, yalqa asama, dia akan menjumpai dosa-dosa yang banyak. Itu. Siapa yang melakukan salah satu daripada tiga dosa di atas, syirik, membunuh atau berzina, maka dia akan mendapati dosa-dosa yang banyak. Bahkan karena saking banyaknya, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan untuknya azab di hari kiamat nanti. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan mereka terhina. Muhanan artinya terhina. Ini. Dan kembali lagi ma'asyiral muslimin, makna kekal bagi orang-orang yang terancam dengan kekekalan di dalam api neraka, padahal mereka melakukan dosa yang tidak menjatuhkan mereka ke dalam kekufuran, maksudnya kekal adalah mereka akan tinggal di dalam neraka dalam waktu yang lama. Dan itulah yang terancam bagi mereka orang-orang yang membunuh jiwa, dan mereka orang-orang yang berzina. Fana'udzubillahi min dzalik. Mereka akan mendapatkan banyak keburukan, banyak dosa, bahkan dilipat gandakan azab. Mereka akan didiamkan di dalam api neraka dalam jangka yang begitu panjang, di mana padahal satu kali celupan di dalam neraka saja sudah sangat-sangat menyiksa, apalagi tatkala seorang ada dalam neraka tersebut dalam waktu dan jangka yang panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah kecualikan orang-orang yang pernah berbuat syirik, orang-orang yang pernah membunuh, dan orang-orang yang pernah berzina. Allah kecualikan mereka dari dosa, Allah kecualikan mereka dari azab, manakala mereka melakukan illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman. Nah, ini adalah orang-orang yang dikecualikan dari azab, padahal mereka pernah melakukan tiga jenis dosa di atas. Taubat. Nah, jadi orang yang berbuat syirik itu bisa taubat, dan Allah menerima taubat hamba semuanya. Orang yang membunuh bisa bertaubat, dan orang yang berzina bisa bertaubat. Dengan taubat, semua dosa-dosa yang pernah mereka lakukan akan terhapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman dan selamat mereka dari azab yang akan menimpa mereka manakala mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus dengan pembahasan kita ma'asyiral muslimin, membunuh jiwa. Membunuh jiwa adalah dosa besar, dosa yang sangat besar. Namun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar. Tatkala seorang membunuh, kemudian dia mau bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukannya, maka dia telah jujur dalam taubatnya kepada Allah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah, akan Allah ampuni dia dari semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Orang yang mau bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, maka tidak akan menimpanya azab yang seharusnya menimpa dia manakala dia tidak mau bertaubat. Lihatlah kisah salah seorang Bani Israel yang membunuh 100 jiwa. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam menggambarkan tentangnya? Dia membunuh 99 jiwa, kemudian datang kepada seorang ahli ibadah, tapi cuman ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dia orang ahli ibadah, abid, tapi bukan alim. Ditanya oleh si pembunuh tadi, halli min taubah, wahai abid, wahai ahli ibadah, saya sudah pernah membunuh 99 nafsan, saya membunuh 99 jiwa, fahalli min taubah, apakah aku masih bisa mendapatkan taubat? Ahli ibadah tadi yang bukan alim, orang yang tidak berilmu, cuman dia ibadah saja, karena melihat, memandang bahwasanya dosanya sangat-sangat keterlaluan, membunuh 99 jiwa, maka ahli ibadah tadi mengatakan, la, laisalaka taubah, kamu enggak ada taubat lagi, tertutup bagimu pintu taubat. Karena pembunuh ini tadi kesel, dikatakan tidak ada lagi pintu taubat terbuka, maka dibunuh lagi si ahli ibadah tadi ini oleh dia, genaplah dia telah membunuh 100 jiwa. 100 jiwa dia bunuh lengkap. Yang terakhir adalah ahli ibadah yang salah di dalam menjawab pernyataan pertanyaannya. Maka dia datang kepada orang lain. Si pembunuh tadi datang lagi kepada orang lain. Di mana orang yang dia datang ini adalah alim. Orang yang berilmu, orang punya ilmu. Bukan cuma ibadah tok, tapi dia punya ilmu melandasi ibadahnya. Tatkala ditanya, fahal limin taubatun, apakah aku masih punya taubat? Saya sudah membunuh 100 jiwa. Genap kemarin saya membunuh ahli ibadah. Itu yang menjawab saya enggak punya taubat. Maka alim tadi mengatakan, yang maknanya sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang. Manakala dia mau jujur bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Namun, kata ahli ibadah tadi, kamu jangan diam di kampungmu. Tapi pergilah ke kampung sana. Karena di kampung sana ada kaumun. Ya'budunallaha jalla wa ala fa'budillaha ma'ahum, untuk mendukung taubatmu supaya kamu bisa benar-benar bertaubat, tidak tergoda untuk kembali membunuh manusia yang lain. Maka setelah kamu bertaubat, pergilah kamu ke kampung sana, karena di kampung sana ada orang-orang yang menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, maka sembahlah Allah bersama mereka. Pergilah engkau ke kampung sana. Pergilah engkau ke kampung orang-orang soleh tadi. Sembahlah Allah Jalla wa'ala bersama mereka. Sama-sama kamu sholat. Sama-sama kamu ibadah bersama dengan mereka. Maka orang tadi, si pembunuh tadi pun melakukan perintahnya si alim. Setelah dia bertaubat, dia pun pergi ke kampung orang-orang soleh yang diisyaratkan tadi. Namun di pertengahan jalan dia meninggal. Allah Jalla wa'ala pun mengutus dua malaikat untuk mengukur mana jarak yang paling dekat tempat di mana orang ini mati. Apakah dia lebih dekat kepada kampungnya sebelumnya yang isinya orang-orang fasik yang menjadikan dia seorang pembunuh, atau dia meninggal di tempat yang lebih dekat dengan tempat hijrahnya. Maka tatkala diukur oleh malaikat, didapatilah orang tadi meninggal di tempat yang lebih dekat dengan kampung tujuan hijrahnya. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa adkhalahu Allahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Disebabkan karena taubat, padahal sudah membunuh 100 jiwa, Allah masih membuka pintu taubat. Bahkan Allah tidak mengazabnya. Allah masukkan dia ke dalam surganya. Maka ma'asyiral muslimin, dosa besar memang besar, tapi rahmat Allahu Jalla wa'ala jauh lebih besar. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Manakala seorang mau bertaubat, dia tidak berputus asa, menganggap dirinya saya sudah terlalu banyak dosa, sudah sekalian saya tenggelam, saya tidak usah berbuat baik, saya tidak usah taubat, sudah terlalu banyak dosa saya, gak mungkin Allah terima taubat saya. Ma'asyiral muslimin, dosamu mungkin besar, tapi rahmat Allah jauh lebih besar. Maka kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, inilah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi hamba-hambanya untuk tidak berputus asa. Bahkan dalam riwayat Bukhari juga tentang taubatnya orang yang membunuh, Allah Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tertawa kepada dua orang yang membunuh, yang berusaha membunuh satu sama lain. Fayadkhulanil jannah. Tapi keduanya masuk surga. Membunuh, ada yang dibunuh, ada yang membunuh, tapi dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Yang pertama adalah orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dibunuh oleh seseorang. Maka dia pun meninggal dalam posisi syahid. Meninggal dalam peperangan untuk meninggikan kalimatullah, dia masuk surga. Dibunuh oleh seseorang. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian orang yang membunuh tadi, dia pun bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya. Kemudian dia di kesempatan lain berperang, fayustashhad. Ternyata dia juga terbunuh, mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid. Maka keduanya ini masuk ke dalam surga. Pembunuh dan yang dibunuh. Yang dibunuh masuk surga karena dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Pembunuhnya masuk surga karena dia bertaubat dari dosanya tersebut dan Allah terima taubatnya, dan ternyata dia juga mendapatkan syahid di medan perang. Yadhakullahu ilaihima, maka Allah tertawa kepada kedua orang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa besar rahmat Allah untuk mereka orang-orang yang berdosa. Maka sekali lagi, jangan kita berputus asa, jangan kita berkecil hati. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, bersimpullah di hadapan Allah Jalla wa Ala, sujudlah, salatlah, mohonlah ampunan kepada Allah, karena Allah adalah Ghafurun Rahim. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ini dua ayat yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini untuk pembahasan haramnya dosa membunuh jiwa. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya masih kita lanjutkan membaca ayat-ayat yang lain seputar tentang perkara ini. Wa nas'alullah at-taisir, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Wa naktafi bi hadzal qadar. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.